Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umum atau pemimpin kaum muslimin? Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa, karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam, dan kesempatan masuknya provokator.